sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjutkan mengenai pembahasan masalah makna dari kalimat salaf. Jadi dalam kitab ini kita akan mempelajari mengenai arti dan makna dari kalimat salaf, atau yang kita dengar juga salafi. Itu apa artinya, apa maksudnya, kapan mulai digunakan, ini semuanya diterangkan dalam kitab ini, di mana kita sampai kepada fasal yang ketiga. Jadi setelah kita lalui mengenai arti dari kalimat salaf secara bahasa, lalu secara istilah, lalu disebutkan juga kapan mulai mencuat istilah salafi, penyebutan atau gelar salaf, salaf, salaf, ini kapan mulai mencuat? Kapan? Kapan gelar salaf atau nisbah kepada salafi ini mulai rame, mulai ngehit? Kapan, Pak Dadang? Ketika mulai rame perselisihan di dalam agama ini, jadi mulai banyaknya khilaf. Tatkala mulai banyaknya khilaf di dalam masalah agama ini, perselisihan dalam permasalahan agama ini, maka pada saat itu pula mulai ramai penyebutan atau pemakaian istilah salaf, di mana hal itu terjadi sekitar di zamannya para tabi'in. Karena sebelum itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya para sahabat, perselisihan belum, udah ada benih-benihnya tapi belum ramai. Hingga ramai di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, adanya fitnah qadariyah, fitnah khawarij, dan fitan-fitan yang lain. Maka pada saat itu pula ramai digunakan istilah salaf untuk membedakan siapa yang berada di atas manhaj salaf, siapa yang sesuai dengan peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang melenceng. Jadi mafhum? Pada saat itu pula ramai dipakai gelar salafi atau nisbah kepada salaf ahlul hadis, supaya untuk membedakan antara yang berpemikiran salaf dan yang berpemikiran kacau, tercampur aduk dengan akidah, atau bahkan fikrah-fikrah dari selain apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apabila sudah kita fahami kapan lafaz ini mulai rame, mulai mencuat, maka insyaallah akan kita baca pembahasan berikutnya, yaitu fasal yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis, yaitu Syekh siapa? Hasan bin Qasim Ar-Raimi. At-tahdidu az-zamani listi'mali lafdati salaf. Tahdid zamani, yaitu batasan waktu dalam pemakaian lafaz salaf ini, kira-kira yang paling lama ditemukan semenjak zamannya siapa. Jadi pemakaian kalimat salaf ini paling lama ditemukan semenjak zamannya siapa, awal kali memakai kalimat salaf. Jadi tahdid zamani, batas waktu untuk pertama kali yang atau pertama kali didapati pemakaian lafadz salaf ini di zamannya siapa. Apa bedanya dengan pembahasan sebelumnya? Kalau pembahasan sebelumnya, kapan mulai rame, kapan mulai mencuat gelar. Kalau ini pemakaian lafadznya saja, belum ada keinginan secara istilah, hanya pemakaian lafadz, hanya pemakaian lafadz. Mafhum perbedaannya? Kalau pembahasan sebelumnya adalah rame-ramenya dipakai dan digunakan sesuai dengan makna istilahi. Kalau pembahasan ini membahas secara kapan mulai terucap atau kapan mulai ada lafadz salaf digunakan, tapi bukan secara maknanya yang istilahi, tapi sekedar lafadznya saja. Semenjak zamannya siapa sih ditemukan atau didengar atau didapati ucapan salaf ini? Maka dikatakan oleh muallif, min dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu min hadits Aisyah radhiyallahu anha wa fihi anna Fatimah radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatsani anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'ani kull 'amin marratan wa annahu 'aradahu fil 'ami marrataini wala urani. Baca aro, itu yang paling masyhur atau yang paling banyak digunakan adalah uro, walaupun sighahnya mabni maklum, tapi dibaca uro fi'il mudhari'. Jadi lafadznya sama seperti majhul. Wala urani illa qad hadara ajali wa innaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salafu ana laki. Lafadz salaf ini awal kali ditemukan adalah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau sendiri. Jadi yang paling awal didapati penemuan penggunaan lafadz salaf ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa enggak diteliti sebelum Rasulullah? Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sanad yang kuat. Kalau enggak dari wahyu. Karena sanad ini mentoknya adalah sampai zamannya Rasulullah. Adapun kisah-kisah sebelum Rasulullah, kisah-kisah di umat-umat sebelum kita, ini enggak ada jalan kecuali lewat wahyu. Adapun lewat kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang didapati dari Ahlul Kitab, ini tidak 100% otentik, jadi tidak bisa diambil hujjah. Karena sanad ini hanya mentoknya sampai kepada siapa? Rasulullah. Adapun kisah-kisah sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat kita, ini enggak bisa didapati kalau enggak lewat jalannya wahyu, berita dari Allah maupun Rasulnya, ataupun berita dari para ruwah, para orang-orang yang meriwayatkan dan menceritakan dari kalangan Bani Israel atau kisah-kisah Israiliyat. Ini tidak bisa dijamin keotentikannya 100%. Makanya kita tidak perlu untuk mencari sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu pemakaian lafadz salaf ini paling awal adalah di zamannya Rasulullah. Jadi lafadz pemakaian lafadz salaf ini bukan pemakaian yang baru, bahkan sudah semenjak lama. Secara tepatnya semenjak zamannya Rasulullah sudah ada pemakaian lafadz salaf, walaupun maknanya tidak sebagaimana makna istilahi. Dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafadznya punyanya Imam Muslim, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam hadis itu diceritakan bahwasannya Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, kepada siapa? Kepada Fatimah, bahwasanya Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'ani kull amin marratan. Jibril biasanya itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan, untuk menyimak, untuk biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di menyetor Al-Qur'an kepada Jibril, hafalannya kepada Jibril, memeriksa, mengecek setiap tahun sekali. Nah, ternyata wa annahu aradahu fil ami marratain. Tapi ternyata pada tahun ini Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali setahun. Wala urani illa qad hadara ajali, kata Rasulullah, dan saya melihat, saya merasa kayaknya ajal saya sudah dekat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang seperti itu? Karena melihat dari perbedaan yang kebiasaan Jibril biasanya setahun cuma datang sekali. Lah ini kok datang dua kali, ada apa gerangan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan bahwasannya ajal beliau sudah dekat. Ini sebagai dalil bahwasannya bisa diambil bukti dari, atau bisa diambil qarinah, faktor dari hal-hal yang menyelisih kebiasaan. Ada apa gerangan? Ini perlu dilihat alasannya, kenapa kok menyelisih kebiasaan. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasannya apabila ajal seorang sudah dekat, hendaknya memperbanyak, merasa ajalnya sudah dekat, hendaknya lebih semangat di dalam melaksanakan kebaikan. Buktinya Jibril ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, beliau datang dua kali setahun. Ini diambil faedah, semakin seorang dekat dengan ajalnya, semakin tua umurnya, hendaknya semakin memperbanyak dari kebaikan, bukan semakin tua semakin keladi. Wala urani illa qad hadara ajali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ajal beliau sudah dekat. Dan juga ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala atau isyarah bahwasanya ajal beliau sudah dekat, yaitu apa? Diturunkannya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ibnu Abbas, itu ayat itu adalah isyarah bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Dan dalam ayat itu disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar bagi seorang yang sudah merasa ajalnya dekat. Jadi semakin tua hendaknya semakin baik. Wala urani illa qad hadara ajali wa innaki awwalu ahli luhuqan bi, dan kamu wahai Fatimah adalah keluargaku yang paling cepat untuk bertemu denganku. Keluargaku yang paling meninggal, yang paling cepat bertemu denganku adalah kamu wahai Fatimah. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik pendahulu adalah saya bagimu. Nah, di sini kalimat salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan kalimat salaf di mana artinya adalah sebagai pendahulu. Saya mati duluan ya. Ini Rasulullah maknanya seperti itu. Nanti kamu nyusul, kamu yang paling cepat nyusul saya adalah kamu, dan saya adalah sebaik-baik pendahulu bagi kamu. Ni'mas salafu ana laki. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim mengenai penggunaan kalimat salaf, penggunaan lafaz salaf di mana maknanya adalah pendahulu, dan hal itu telah diucapkan oleh Rasulullah. Maka yang pertama kali atau yang paling awal yang kita dapati mengucapkan kalimat salaf ini bukan orang-orang baru, karena istilah salaf ini sudah ada semenjak zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditemukan semenjak zaman Rasulullah. Jadi ada asalnya, ada dalilnya, bukan kalimat, bukan istilah, bukan gelar yang baru sebagaimana yang dipura-purai oleh sebagian orang. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, was-salafu al-mutaqaddim, dan salaf maknanya adalah orang yang terdahulu. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamaki fataridina alayya, saya duluan. Maknanya ucapannya Rasulullah kepada Fatimah adalah saya biar mati dulu, setelah itu baru kamu, fataridina alayya. Qala wa anna Anas radhiyallahu anhu annahu qala law anna rajulan adraka as-salaf al-awwala thumma bu'itha al-yawma ma arafa min al-islam shay'a qala wa wada'a yadahu ala khaddihi thumma qala illa hadhihi as-salah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan itu tadi yang pertama, awal kali didapati dari Rasulullah, sekarang dari Anas, dari zamannya sahabat. Anas mengatakan, jika seandainya ada seseorang yang dia itu mendapati para salaf zaman para sahabat yang awal dahulu, lalu pada hari ini ia dibangkitkan, maksudnya masih mendapati hari ini, dia akan tidak mendapati dari Islam sedikit pun, kaget. Pada hari ini pasti kaget. Seandainya ada orang yang mengenal dulu ikut pada zaman kami, terus sekarang melihat Islam zaman sekarang, pasti kaget, kata Anas. Gak akan mengenali sedikit pun dari agama Islam ini. Coba ini zamannya siapa? Zamannya Anas bisa ngomong ngono, terus biasa gitu terusan. Zamannya Anas sudah bilang seperti itu. Seandainya ada seorang yang dulu itu dapat salaf, terus sekarang melihat kenyataan di zaman sekarang, wis gak ono sing Islam. Tidak mendapati dari syariat Islam. Di sini maksudnya bukan takfir, tapi maksudnya mengingkari kemurnian yang enggak semurni yang dahulu. Wa qala wa wada'a yadahu ala khaddihi tsumma qala, lalu beliau meletakkan tangannya di atas pipinya lalu mengatakan, kecuali cuma salat iku tok sing sek luwung yang masih lumayan. Selainnya wis gak ono sing sesuai dengan semurni dan sebaik zamannya Rasulullah. Ini adalah ucapan yang sangat keras zamannya Anas padahal. Dan ini bukan hanya dari Anas saja, bahkan banyak lewat dari para sahabat mengatakan seperti itu. Wah, wah wis nek wong nang mroh zamane dhewek kayak niko, saiki wis diingkari kabeh. Gak ono sing padha. Itu. Tsumma qala lalu Anas, nah ini syahidnya adalah mengatakan adrokas salaf, berarti Anas menyebutkan lafaz salaf. Dan siapa yang dimaksudkan salaf di sini zamannya Anas? Ya tentu para sahabat yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Jajal nek ana wong sing kek nika para zamane dhewek saiki wis akan mengingkari Islam, kecuali sholat itu loh tok dalil. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Tsumma qala ama wallahi ala dalik. Laman asha fi hadhihi nukhr atau fi hadhihi nukhr wa lam yudrik dhalika salaf as-salih fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'atihi wa ra'a sahiba dunya yad'u ila dunya fa'asamahu Allahu an dhalik wa ja'ala qalbahu yahinnu ila dhalika salafis salih yas'alu an sabilihim wa yaktasu atharahum wa yattabi'u sabilahum la yu'awwadhu ajran 'azima wa kadzalika fakunu insyaallah. Setelah itu Anas mengatakan, lalu demi Allah, siapa saja yang hidup pada banyaknya kemungkaran di zaman ini, ingat ini zamannya Anas yang ngomong seperti itu, sementara dia tidak mendapati para salafun shalih, dia enggak menjangkau, enggak hidup di zamannya salafus saleh, bahkan dia hidup di zaman yang banyaknya kerusakan seperti ini, lalu ia melihat banyaknya atau ada seorang mubtadi masing-masing menyeru kepada bid'ahnya, dia melihat pemilik dunia getol di dalam dunianya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dia, dan Allah menjadikan hatinya merasa rindu, merasa tersakiti, merasa terluka karena melihat banyaknya mubtadi'ah, banyaknya sahib dunia, lalu hatinya merasa rindu, merasa terluka, dan ingin berandai-andai ia bertemu dengan para salafun as-salih. Yas'alu an sabilihim, ia selalu mencari bagaimana sih salaf, bagaimana sih thariqahnya salaf. Wa yaktasu atharahum, dan meniti jalan dan napak tilas mereka. Wa yattabi'u sabilahum, dan mengikuti jalannya mereka. La yu'awwadu ajran azima, ini akan diganti pahala yang sangat besar. Jadi ini keutamaan untuk selalu mencari athar para salaf, selalu berusaha meniti dan mencari peninggalan para salafun as-salih, ingin untuk selalu mendekati dan sama dengan para salaf di zaman yang banyaknya fitnah, banyaknya mubtadi'ah. Ini di zamannya Anas. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Maka ini adalah termasuk alhamdulillah di zaman yang banyaknya fitnah seperti ini, banyaknya sahib dunia, banyaknya para mubtadi'ah, banyaknya para ahlul ahwa, lalu kita berusaha walhamdulillah wal fadlu wal minnatu minallah, berusaha untuk selalu mencari bagaimana sih salaf, untuk sesuai dan sebisa mungkin, sesama mungkin, menyamakan diri dengan para salaf. Apa yang mereka berhenti, kita berhenti. Apa yang mereka mundur, kita mundur. Apa yang mereka maju, kita maju. Berusaha untuk sama persis dengan para salaf, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini kata Anas, bukan kata saya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di zaman banyaknya mubtadi'ah, banyaknya ahlul ahwa, banyaknya sahibul bid'ah, lalu ada seorang yang rindu kepada salaf, berusaha meniti, walaupun dia bukan maksum, walaupun bukan orang yang gak memiliki salah, gak harus seorang itu kemudian memilih gak punya salah, ini bagaimana? Tapi ia berusaha untuk meniti salaf, berusaha untuk sebisa mungkin mengajak manusia sebisa mungkin untuk mendekati dan sesuai dengan manhaj salaf. Ini kata Anas adalah diganti, diberikan pahala yang sangat besar. Wa kadzalika fakunu, insyaallah seperti itulah hendaknya kalian lakukan. Ini nasihatnya Anas. Wa kadzalika fakunu, seperti itulah hendaknya kalian menjadi, insyaallah. Jadi ini keutamaan seorang yang merindukan, rindu terhadap manhaj salaf dikala banyaknya ahwa, banyaknya bidah, merajalela di mana-mana, banyaknya sahib dunia. Nasallallahu salamu ala afiyah. Seorang rindu membaca athar para salaf, ini adalah keutamaan. Zaman sekarang ada seorang baca hadis lalu berusaha diamalkan, ini sudah top. Zaman sekarang ini ada seorang yang mempelajari hadis, satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berusaha mengamalkannya. Ini adalah sudah kebaikan yang sangat besar, apalagi mendakwahkan, apalagi menyeru manusia kepada hadis. Ini adalah keutamaan, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Jangan kita kufuri adanya siang dan malam mempelajari hadis, siang dan malam mempelajari Al-Qur'an, duduk untuk mempelajari Al-Qur'an, menjauhi dunia. Ini adalah keutamaan dan nikmat yang harus kita pertahankan insyaallah. Karena ini adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sudah semakin akhir ini, kita masih membaca hadisnya Rasulullah, membaca atharnya para salaf, membaca sirahnya para sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Syahidnya adalah pemakaian kalimat salaf dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalimat salaf enggak baru. Wis lawas. Padha mbek jengen, jengene. Artinya ya lawas, pemakaiannya pun wis lawas. Qala wa an Maimun ibn Mihran an Nabi annahu qala law anna rajulan unsyira fikum minas salafi ma arafa ghairu hadhil qiblah. Sangit omongannya. dari Maimun ibnu Mihran dari bapaknya, yaitu Mihran al-Jazari. Kata Ibnu Hajar, seandainya ada seorang yang dibangkitkan di zaman sekarang ini dan dia termasuk salaf dahulu, ana wong biyen nah iki urip wis gak ngerti agama Islam, wis gak ngerti kalian, dia gak akan mengenal apa yang kalian perbuat, ngertine mok kiblat tok, liyane wis amalan aneh kabeh. Selain kiblat sudah aneh semua, sudah asing semua, sudah bukan dari, bukan seperti yang dulu lagi. Ini menunjukkan betapa besarnya perubahan agama Islam ini dari zaman ke zaman. Makanya apabila ada seorang berusaha untuk menjaga kemurnian agama ini, menjaga keutuhan agama ini adalah benar-benar pejuang. Karena agama Islam ini semakin hari semakin berubah, semakin lama semakin buruk. Karena zaman, tidaklah datang zaman kecuali dia akan lebih buruk dari sebelumnya. Kata Mihran al-Jazari, seandainya ada orang zaman biyen, orang dari salaf dahulu dibangkitkan hidup lagi di zaman kalian ini, dia tidak akan lagi mengenal kecuali cuma kiblat saja. Lainnya sudah asing semua, lainnya sudah pada dirubah semua, lainnya sudah pada KW semua, enggak ada yang orisinil, enggak ada. Semuanya sudah metasian semua. Kecuali cuma kiblat itu saja. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Mihran walidu Maimun al-Jazari qala al-Baghawi dzakarahu al-Bukhari fi as-Sahabah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Mihran bapaknya Maimun ini adalah Jazari. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, Mihran ini disebutkan oleh Imam Bukhari termasuk dari jajaran para sahabah. Syahidnya adalah pemakaian lafaz salaf ini dari kalangan para sahabah. Mafhum? Qala al-muallif bawwab al-imam al-bukhari fi sahihi fa qala babur rukubu 'ala ad-dabati as-sa'bati wal fuhulatu min al-khayl. Al-imam al-bukhari membuat bab di dalam sahihnya, bab ar-rukub, bab menaiki hewan tunggangan yang sokbah, yang nakal, yang liar. Wal fuhulatu min al-khayl, dan bab mengenai pejantan dari kuda atau kuda jantan. Ini dibikin bab oleh Imam Bukhari. Maksudnya zaman sahabat dahulu mereka merasa bangga apabila bisa mengendalikan hewan yang liar, yang nakal. Dan keutamaan kuda jantan, karena dikatakan mereka lebih menyenangi, lebih suka kuda yang jantan. Wa qala Rashid ibn Sa'd, ini bab ini jangan sampai dikaitkan, ini enggak ada kaitannya. Karena kaitannya yang ingin diinginkan di bawahnya ini. Jadi jangan bingung, lapo kok mari bahas salaf moro-moro bahas kuda, kuda jantan, bingung. Enggak ada kaitannya ini. Ini cuma babnya Imam Bukhari saja. Kebetulan hadis ini atau ucapan ini dimasukkan dalam bab masalah kuda jantan. Kalau enggak tahu ya bingung. Lapo mari bahas masalah salaf, bahas manhaj kok moro-moro bahas masalah kuda jantan. Nah, ini yang diinginkan, ini ucapan bawahnya ini. Wa qala Rashid bin Sa'ad, kana salafu yastahibbunal fuhulata li'annaha ajra wa adsar. Imam Bukhari mengatakan wa qala Rashid bin Sa'ad. Ini kebiasaannya Imam Bukhari setelah mendatangkan bab, membikin bab, maka sebelum mendatangkan hadis beliau biasanya membawakan athar atau membawakan hadis secara tanpa sanad seperti ini. Wa qala Rashid bin Sa'ad. Berkata Rashid bin Sa'ad, dahulu para salaf mereka itu menyukai, lebih mengutamakan kuda yang jantan karena dia lebih ajro, lebih kuat, lebih banter, lebih cepat, dan juga lebih adsar, lebih kuat. Nah, ini yang diinginkan di sini. Rashid bin Sa'ad mengatakan salaf dahulu, berarti salaf ini diucapkan oleh siapa? Rasyid Ibnu Sa'ad. Siapa Rasyid Ibnu Sa'ad? Qala Ibnu Hajar, Rasyid Ibnu Sa'ad huwal makro bifathil mim watudom, bisa mukro, bisa makro. Kata Ibnu Hajar, Rasyid Ibnu Sa'ad dia adalah al-makro. Nah, seperti ini enggak ada kaedahnya, baca nama orang ini enggak ada kaedahnya dalam bahasa Arab. Kalau enggak di, makanya dikasih tahu seperti ini, dikasih penjelasan, karena enggak ada kaedahnya. Mun jengene wong, sapa sing belajar jengene wong kabeh? Seperti namanya orang Indonesia namanya. Orang Arab mana tahu dibaca Siregar atau Siregir atau Siregur, gak sapa sing kenal. Jadi ono kaedahe, enggak ono. Makanya dikatakan huwal makro bifathil mim, harus dikasih penjelasan. Ini pentingnya ilmu rijal supaya kenal. Kalau gak kenal bacanya gimana? Mukri, karena yang paling sering mukri. Tapi gak bisa karena pakai hamzah, gak pakai ya, dibaca mikro atau mukro. Ini harus ada penjelasannya, makanya sering dikasih penjelasan bifathil mim, mak, makro, watu dom atau di doma, mukro, wasukunil kof, kofnya disukun bukan makoro, wafathir ro ba'da hamzah dan ro-nya di fathah, mukro. Tabi'iyun wastun syamiyun, zaman dahulu menulis seperti ta, seperti ba, ini harus dikasih penjelasan semua. Karena betapa banyaknya ter hampir dirubah atau hampir tersamarkan antara ta dengan nun, nanti selisih titik sedikit saja sudah jadi nun, terjadi nun, atau ketambahan titik sedikit saja jadi tak. Makanya mereka sering menambahkan bil muhadah atau ada tahtaniyah pakai dua titik. Ini setiap nama zaman dahulu sudah mesti ada gitunya. Ini semua dilakukan demi menjaga keautentikan nama para ruwah, di mana semua itu akan berimbas kepada keautentikan hadis, sampai nama-namanya dikasih syak. Karena enggak ada syakel, enggak ada harokat zaman dahulu, tapi di malah penjelasan panjang. Sajane dikai harokat ini kan mari, enggak dikasih, dikasih apa, dikasih penjelasan supaya tidak bisa tertukar. Wasukunil qaf, dia adalah seorang tabi'i pertengahan dan dia adalah seorang syami. Maka ucapan Rasyid Ibnu Sa'ad, salaf dahulu mereka lebih menyukai kuda jantan, ini adalah ucapannya tabi'in. Wa qala qalu kana salafu ay min as-sahabah faman ba'dahum, berarti kalau ada seorang tabi'in mengatakan salaf, berarti yang dimaksudkan adalah para sahabat dan orang setelah mereka. Berarti ucapan salaf ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah, diucapkan juga oleh para sahabat, diucapkan juga oleh para tabi'in, sudah ada semenjak zaman dahulu. Lafaz salaf ini bukan lafaz yang baru. Wa bawa ba'idan fi kitabil at'imah babu ma kana salafu yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at'am. Dan al-Imam Al-Bukhari juga membikin bab di dalam kitabul at'imah, bab masalah makanan. Kitab al-at'imah ada dalam Sahih Bukhari, kitab al-at'imah khusus membahas masalah makan, masalah makanan. Beliau membuat bab apa yang dahulu para salaf simpan di rumah-rumah mereka, apa yang mereka bawa di safar-safar mereka dari makanan, apa biasanya yang mereka bawa. Nah, ini berarti yang mengucapkan salaf ini di sini siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari juga sudah memakai kalimat salaf. Jadi kalimat salaf ini sudah dipakai Rasulullah, pakai sahabat, pakai Anas bin Malik, dipakai Mihran, dipakai Rasyid bin Sa'ad, dipakai Imam Bukhari dan para imam setelah mereka. Insyaallah akan kita lanjutkan dari ucapannya Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah di pertemuan yang akan datang. Jadi kalimat salaf ini, apabila kita tanya, kamu kok bilang-bilang salaf? Semenjak kapan sih salaf itu ada pemakaian lafaz salaf? Kamu bisa enggak? Antum bisa enggak? Jawab, yaitu semenjak zaman Rasulullah ada, semenjak zaman sahabat ada, dan orang-orang setelah mereka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.